Betapa mulianya pembaca salawat, kelak dapat syafaat Nabi Muhammad. At-taufik, majlis kami, tempat kami tuk memuji Kanjeng Nabi. Kami rindu Kanjeng Nabi, kami ingin jumpa Nabi, walaupun sebatas hadir dalam mimpi. Subhanakallah, subhanakallah, subhanakallah, subhanakallah. Betapa senangnya bersalawat.